Kenapa kita kecil hati? Karena kita menganggap ada yang lebih besar dari kita, kan begitu. Iya. Nah, itu kita elaborasi aja secara akal pikiran. Kan urusan hidup ini nggak besar kecil. Urusan hidup nggak hebat atau nggak hebat, kan begitu. Kalau mau hebat-hebatan, yang hebat ya Allah. Kalau saya bersama Allah, maka nggak ada yang hebat yang lainnya, kan begitu. Asal Anda cuek aja, yang penting Anda kerja keras, hidup sungguhan, jujur, sergap, tertib, upet, gitu ya. Sudah, sehingga Anda sibuk dengan itu, sehingga Anda enggak ngedeni wong tapi juga tidak merasa kecil, tidak membesari orang tapi juga tidak merasa dibesari orang, gitu loh. Karena enggak sempat kita mikir itu.